Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Aqsa Pogung Raja rahimani wa rahimakumullah. Dosa besar selanjutnya akan kita bahas dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala adalah Al-Qati'ah, memutus hubungan kekerabatan. Dan firman Allah Ta'ala, wa mayudillu bihi ilal fasiqin, dan tidaklah Allah sesatkan bihi dengan sebab permisalan dari Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Mereka itulah orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah bimba' dimisakihi setelah kuatnya, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, dan mereka merusak di muka bumi. Ulaika humul khasirun, hanyalah mereka orang-orang yang merugi. Tentang makna ayat ini di At-Tafsir Muyassar maka di tafsir biasa disampaikan, yaitu orang-orang yang membatalkan perjanjian Allah yang Allah ambil dari mereka, yaitu perjanjian untuk tauhid, untuk mengesakan Allah dan taat kepada Allah, yang perjanjian ini Allah kuatkan dengan Allah utus para rasul dan Allah turunkan berbagai macam kitab suci. Mereka menyelisih agama Allah dengan semacam memutus hubungan kekerabatan dan menebar luaskan kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Maka yang dimaksud dengan yaquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, perjanjian Allah adalah mengesakannya dan taat kepadanya. Min ba'di mitsaqih, setelah kuatnya perjanjian tersebut, yaitu cara Allah menguatkan perjanjian dengan mengutus para rasul dan menurunkan berbagai macam kitab suci, dan mereka memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, contohnya silaturahim. Mereka membuat kerusakan, yaitu maksiat di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Penjelasan Salah Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala, setelah Allah menyebutkan durhaka pada dua orang tua, bada'a beliau mulai dengan menyebutkan uquq, durhaka dengan kerabat yang lain. Dan sungguh Allah telah jadikan kerabat itu memiliki hak, sebagiannya harus ditunaikan oleh yang lain. Definisi kerabat, semua orang yang kekerabatan dari jalur ayah atau jalur ibu itu menyatukanmu dengannya. Kalau ikhwah semacam saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi, kakek dan nenek, demikian juga paman dan bibi dari jalur ibu. Maka mereka-mereka ini memiliki hak yang Allah jadikan posisinya setelah hak orang tua. Kerabat itulah yang disebut dengan ulil qurba. Semacam firman Allah Azza wa Jal di surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23, fal asaitum in tawalaitum an tufsitu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah. Makna ayat ini di At-Tafsir Al-Muyassar maka boleh jadi jika kalian berpaling dari kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam, kalian durhaka kepada Allah di muka bumi. Kalian kufur dengan Allah, kalian menumpahkan darah dan memutus hubungan kekerabatan kalian. Mereka itulah orang-orang yang Allah jauhkan dari kasih sayangnya. Maka asaitum itu dimaknai dengan boleh jadi. Intawallaitum dimaknai dengan berpaling, yaitu berpaling dari kitabullah dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan merusak di muka bumi. Yang dimaksud dengan merusak adalah maksiat kepada Allah. Demikian juga kufur, ingkar kepada Allah. Demikian juga menumpahkan darah. Itu semua adalah bentuk-bentuk antufsidu fil ardi wa tuqattu arhamakum, dan karena berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka kalian memutus hubungan kekerabatan. Fadaklah, maka di sini ada ancaman laknat. Sehingga ayat ini dalil bahasanya memutus hubungan dengan uli kurba, dengan kerabat, itu minal kabair, termasuk dosa besar. Sebagaimana Allah berfirman di ayatul hukuk, di surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah dengan kedua orang tua, berbuat baiklah dengan kerabat, dengan anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi. Sahibi bil jambi, di antara tafsirnya ada istri. Tafsiran yang lain, penjelasan yang lain untuk sahibi bil jambi adalah teman dalam safar, dalam dengan perjalanan. Maka berbuat baiklah kepada istri, atau berbuat baiklah kepada kawan di perjalanan, wa bani sabil, dan musafir yang kehabisan bekal, wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada budak-budak kalian. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencintai orang-orang yang menyombongkan diri, orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi tafsir muyasar dipilih as-sahibi bil jambi, maknanya arafiq fi safar wa fil hadar. Ini, kawan, baik kawan ketika safar ataupun kawan ketika di rumah. Kawan main dan kawan ngobrol, kawan ngopi dan seterusnya. Ini termasuk as-sahibi bil jambi. Wa bani sabil dimaknai dengan al-musafir al-muhtaj, musafir yang memerlukan bantuan. Fahadil ayatu, maka ayat ini surat An-Nisa 36 disebut dengan ayatul hukuk al-asyarah. Ayat yang menyampaikan adanya 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Wa mayudillu bi ilal fasiqin, dan tidaklah Allah sesatkan bi dengan sebab Al-Quran kecuali orang-orang yang fasik. Fasikin jamak dari fasik. Fasik artinya keluar dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjian, ya, perjanjian janjinya kepada Allah, yaitu janji untuk bertauhid dan taat setelah kuatnya dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya berbagai macam kitab suci. Lantas Allah sebutkan orang yang memutus, ya, itu salah cetak berarti, ya, qati'atur rahim tanpa tak marbutah. Fadzakara qati'atur rahim, lantas Allah sebutkan orang yang memutus hubungan kekerabatan itu bagian dari orang-orang yang fasik. Maka menyambung hubungan kekerabatan itu wajib fi jumlah secara global. Berarti rinciannya bisa ada yang wajib, ada yang tidak. Dan memutusnya maksiat yang statusnya dosa besar. Dan orang yang memutus kerabatnya telah memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung, karena Allah memerintahkan untuk menjalin, menyambung al-arham. Dan Allah kabarkan bahasa mereka itu fasik, artinya keluar dari ketaatan kepada Allah, dan ini adalah ancaman keras untuk mereka. Kemudian walau meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jubair ibn Mut'im marfu'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'u rahimin, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan kekerabatan. Penjelasannya hada fihi, isi hadis ini ancaman keras, dan bukanlah makna hadis dilarang masuk surga seperti orang kafir, namun tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang ma'a awali dakhilin, orang-orang yang langsung masuk surga. Bahkan telat masuk surga karena yu'aqab dihukum dengan masuk neraka bersama para pelaku dosa besar. Kemudian walahum adiyatkan Abu Hurairah dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sabda Nabi, sesungguhnya Allah menciptakan al-khalqa makhluknya. Ketika Allah telah selesai menciptakan makhluknya, maka rahim yang dalam pandangan kita itu abstrak, itu satu hal yang konkret di hadapan Allah. Rahim, ya, kekerabatan itu berdiri di hadapan Allah sambil mengatakan kepada Allah, hada ya Allah, ini adalah maqamul a'id, berdirinya makhluk yang minta perlindungan kepadamu minal qati'ah, dari diputus. Maka rahim, ya, berdiri di hadapan Allah, kekerabatan berdiri di hadapan Allah dan mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu ya, dari diputus. Maka Allah kabulkan. Qala na'am iya. Tidakkah engkau ridha wahai rahim, aku sambung orang yang menyambungmu, aku putus orang yang memutusmu. Rahim mengatakan, bala, ya, saya ridha. Maka Allah berfirman, fadzalika laki, maka itu adalah hakmu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikra'u in syi'tum, bacalah jika kalian mau firman Allah di surat Muhammad ayat yang ke-22, fala asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Penjelasannya, Ar-Rahim adalah bagian dari makhluk yang Allah ciptakan. Waqad adat bihi, dan Rahim minta perlindungan kepada Allah. Ay istajarat, minta perlindungan kepada Allah, jangan sampai diputus. Maka Allah berfirman kepada Rahim, apakah engkau, tidakkah engkau ridha, aku sambung orang yang menyambungmu, aku putus orang yang memutusmu. Rahim mengatakan, na'am ya ridha. Maka ini menunjukkan betapa besarnya hak rahim, hak kekerabatan, dan peringatan untuk tidak memutus kekerabatan dan wajib menyambung kekerabatan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam istasyhada, berdalil dengan firman Allah taala, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka dalam ayat ini terdapat larangan untuk berbuat merusak di muka bumi, caranya maksiat secara umum dan memutus hubungan kekerabatan secara khusus. Bahkan Allah perintahkan untuk memperbaiki bumi dengan ketaatan dan silaturahim. Dan silaturahim adalah al-ihsan ilal akarib, berbuat baik kepada kerabat, berbuat baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Di antaranya adalah dengan memberi harta, bersedekah atau memberi hadiah, dan bentuk-bentuk berbuat baik yang lain, watawassul, dan bentuk-bentuk menyambung kekerabatan yang lainnya. Untuk melengkapi pembahasan tentang silaturahim, maka ada buku bagus tentang tema silaturahim yang berjudul Silaturahim Dawabit Fiqhiyah wa Tatbiqat Mu'asirah, yang diberi pengantar oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan. Ingin saya bacakan beberapa poin dari buku ini. Ya, tentang definisi silaturahim, silah dalam bahasa Arab dari kata-kata wasal yang merupakan kebalikan dari memutus. Dan terkadang kata-kata silah itu maknanya atiyah wal jaizah. Artinya adalah pemberian dan hadiah. Sedangkan secara istilah, silah maknanya adalah al-birru ala ghairi jihati ta'widi. Berbuat baik tanpa menginginkan kompensasi. An-Nawawi mengatakan qala al-ulama wa haqiqatu silati, pengertian sila adalah al-atfu wa rahmah, empati dan sayang. Definisi yang lengkap, definisi disampaikan oleh Al-Aini di sarah beliau untuk Syekh Bukhari Umdatul Qari. As-silatu hiya silatul arham. Yang dimaksud dengan sila adalah silatul arham, wahiya kinayatun anil ihsan. Dan menyambung ini adalah bahasa kiasan yang maknanya adalah berbuat baik ilal akrabin, kepada kerabat. Min dawin nasab wal azhar, itu orang-orang yang satu nasab hubungan darah, wa azhar ataupun hubungan perkawinan. Ya, maka beliau menyampaikan bahasanya azhar, hubungan perkawinan itu bagian dari silah. Wa ta'atuf alaihim, ya, simpati pada mereka, lembut dengan mereka, memperhatikan keadaan mereka. Wakadzalika in ba'udu wa asahu, dan demikian juga jika mereka jauh dan berbuat buruk. Qati'atu rahim itu memutus itu semua. Sedangkan rahim secara istilah, Ibnu Athir mengatakan durrahim artinya kerabat. Wayaqa, dan istilah rahim itu dilekatkan kepada semua orang yang antara Anda dengan dia itu memiliki kesatuan nasab. Dalam ilmu faraid, rahim diartikan kerabat dari jalur perempuan. Rahim diartikan sebagai kerabat dari jalur perempuan sehingga tidak berhak dapat warisan, disebut dengan sebutan dawil arham. Yuqalu dawil arham. Al-Qurtubi mengatakan ar-rahim umumun fi kulli dirrahimin. Rahim itu cakupannya umum, mencakup semua orang yang memiliki hubungan darah, mahraman kana au ghairu mahramin, baik mahram ataupun bukan mahram. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan yutlaq alal aqarib, rahim itu digunakan sebutan untuk kerabat. Wa hum man bainahu wa bainal akhar nasabun, dia adalah orang yang satu darah, satu keturunan, baik ahli waris ataupun bukan, baik mahram ataupun bukan. Wakil ada yang mengatakan rahim adalah mahram saja. Dari dua pendapat ini, wal awwal wal murajjah, kata Ibnu Hajar, pendapat yang pertama yang mengatakan cakupannya luas, tidak hanya mahram, itulah yang lebih kuat. Karena pendapat yang kedua yang mengatakan rahim itu hanya mahram saja, berkonsekuensi anak paman yaitu sepupu bukan mahram, bukan rahim, walaysa kadzalik, dan itu tidak benar. Dan ini juga sama dengan Syaukani yang mengatakan arham dah nama untuk semua kerabat tanpa membedakan mahram ataupun bukan. La khilafa fi hadha baina ahli syar'i wa baina ahli lughati, tidak ada perbedaan dalam masalah ini, definisi arham, antara ulama syariat dan ulama bahasa Arab. Kesimpulan dari penulis, rahim itu nama untuk semua kerabat yang itu satu nasab, satu darah, satu punya hubungan darah dan kelahiran, tanpa membedakan mahram ataukah bukan mahram. Itu yang dipilih. Namun tadi telah kita baca definisi al-aini yang yang beliau unik, bukan hanya nasab, namun juga ashar, penyambungan perkawinan itu beliau sebut sebagai bagian dari silatul arham. Sedangkan kalau Syekh Mutsaimin di banyak tempat, di tafsir beliau mengatakan bahasanya rahim adalah orang yang antara Anda dengan dia punya bertemu, punya kesamaan hubungan darah, maksimal ketemu di kakek nomor 4. Maksimal di kakek nomor 4. Maka bisa diketemu di simbah, kakek nomor 1. Mbah Buyut, kakek nomor 2. Mbah Canggah, kata orang Jawa, kakek nomor 3. Mbah Wareng, kakek nomor 4. Nah, kakek nomor 4, Wareng sampai ke bawah, itu semua kerabat. Itu kalau itu penjelasan saya Mutsaimin di banyak tempat di tafsir beliau. Sehingga rahim itu terbagi menjadi dua macam. Karena pakai definisi yang luas, yang tidak membatasi. Tadi Ibnu Hajar mengakui ada dua pendapat. Ada mengatakan rahim itu khusus kerabat, ada yang mengatakan rahim itu semua kerabat. Ada yang mengatakan rahim itu khusus mahram, dan ada yang mengatakan rahim itu semua kerabat. Maka, dan beliau tadi Ibnu Hajar Al-Asqalani merajihkan itu semua kerabat. Maka berdasarkan hal ini, maka berarti rahim ada dua macam. Rahim yang mahram dan ada rahim yang bukan mahram. Definisi rahim mahram dua orang. Yang duanya punya hubungan, seandainya salah satu laki-laki dan yang lain perempuan, maka keduanya tidak halal untuk menikah. Sedangkan rahim yang bukan mahram adalah selain rahim yang mahram, yaitu orang yang tidak terpenuhi padanya status sebagai mahram, semacam sepupu, anak paman. Dan perlu diketahui bahasanya dalam istilah fikih Islam, yang namanya paman atau bibi itu bukan hanya saudaranya bapak atau saudaranya ibu, dan saudaranya simbah itu paman dan bibi. Saudaranya Mbah Buyut itu paman dan bibi. Saudaranya Mbah Canggah itu paman dan bibi. Saudaranya Mbah Wareng itu paman dan bibi. Kalau laki-laki ya paman, kalau perempuan ya bibi. Itu paman dan bibi. Maka contoh rahim yang bukan mahram, anak paman, anak bibi. Baik anak paman yang dekat, paman atas jauh ke atas, paman atas lagi, dan seterusnya. Kemudian ada pembagian yang unik disampaikan oleh Al-Qurtubi. Penulis tafsir Qurtubi, beliau mengatakan rahim ala wajahain, rahim ada dua macam, ammatun wa khasah. Rahim dalam makna luas dan rahim dalam makna sempit. Rahim dalam makna luas, rahimuddin, rahim agama, sesama muslim yang wajib yajibu muwasalatuha, wajib berhubungan dengannya karena konsekuensi iman, wal mahabbah li ahli, dan rasa cinta kepada orang yang beriman, dan membela orang yang beriman, menginginkan kebaikan untuk orang yang beriman, dan meninggalkan hal kebalikannya, bersikap adil di antara orang yang beriman, bersikap objektif ketika berinteraksi dengan mereka, menunaikan hak-hak wajib yang menjadi hak orang yang saudara sesama iman, semacam membesuk orang yang sakit, dan hak yang telah meninggal dunia dengan dimandikan, disolatkan, dan dimakamkan, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua ar-rahim al-khassah. Rahim yang dalam makna yang sempit itulah rahim kerabat. Dari jalur ayah atau dari jalur ibu. Maka mereka ini memiliki hak-hak istimewa lebih dari sekedar seorang muslim. Waziyadah, mereka punya tambahan hak yang tidak dimiliki oleh sesama muslim, kan nafkah, semacam menafkainya dan menanyakan keadaannya. Dan tidak lupa untuk menanyakan kabarnya dan keadaannya di waktu-waktu susah mereka. Ada juga ulama bernama Alauddin As-Samarqandi membagi rahim menjadi tiga macam. Beliau mengatakan di kitabnya Tuhfatul Fuqaha, Al-Arhamu Aqsamun Salatah. Rahim itu ada tiga macam. Rahimul Wiladah. Rahim satu kelahiran, berarti keluarga dekat. Kelahirannya, rahimnya sama. Ya, kakak, adik. Kemudian yang kedua, dawi rahim mahramin linikah. Rahim yang statusnya haram dinikahi. Kemudian yang ketiga, rahim yang ghairu muharram, ghairu mahramin. Rahim yang bukan mahram. Kesimpulannya, rahim ada dua macam, mahram dan bukan mahram. Karena rahim wiladah yang disampaikan, disebutkan oleh Alauddin As-Samarqandi itu sudah termasuk secara otomatis dalam rahim mahram. Sedangkan pembagian Qurtubi yang mengatakan rahim itu ada khasah dan ammah, dan ammah adalah sesama muslim, maka ini tidak termasuk dalam pembahasan kita dan pembahasan tentang dosa memutus kekerabatan. Karena pembahasan tentang dosa memutus kekerabatan itu hanya mencakup ya, kekerabatan yang rahim qarabah, rahim yang merupakan kerabat. Ya, maka tentang menjalin hubungan kekerabatan, ittafaqal ulama'u, para ulama sepakat wajibnya silaturahim dan haram memutus ya, qat'uha ibtida'an. Ya, dan haram memulai mendahului memutus. Ya, maka di sini katakan yang haram itu adalah mendahului memutus. Ini itu mendekat namun kita yang menjauh. Walakinum ikhtalafu fi haddi man tajibu lahu musillah. Namun mereka, para ulama berselisih pendapat tentang batasan kerabat yang wajib disambung. Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan, la khilafa ana silati rahim wajibatun fil jumlah. Tidak ada perselisihan bahasanya menjalin hubungan kekerabatan itu wajib secara global. Jadi sebagaimana bahasa yang kita baca di perkataan Syekh Saleh Fauzan. Wa qata'uha kabiratun, dan memutus hubungan kekerabatan dosa besar. Walakin asilatu darajatun. Namun menjalin hubungan baik dan kerabat itu bertingkat-tingkat, sebagiannya di atas yang lain. Wa adnaha silaturahim yang paling minimal. Ya, silaturahim yang paling minimalis, yang paling rendah, level yang paling rendah, kata Qadhi Iyad Al-Maliki, wa adnaha tarkul muhajarati. Ya, silaturahim yang level yang paling rendah adalah tidak mendiamkannya, tidak memboikotnya. Wasilatuha walau bisalam, dan termasuk menyambungnya meskipun sekadar menyapa, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa hadza bi hukmil qudrati ala silati wa hajatiha ilaiha, fa minha ma yata'ayyan wa yalzam. Silaturahim itu ada yang hukumnya wajib. Wa minha ma yustahabu wa yarghabu wa yurghabu fihi. Dan ada yang mustahab, ada yang disukai. Dan itu perkataan Qadhi Iyad Al-Maliki. Sedangkan Al-Qurtubi penulis tafsir ya, mengatakan ittafaqa al-millatu ala anna silaturahim wajibatun wa anna qati'ataha muharramatan. Agama sepakat bahasanya menjalin hubungan kekerabatan itu hukumnya wajib dan memutusnya hukumnya haram. Ya, maka tadi sebagaimana kata Qadhi Iyad Al-Maliki, ada silaturahim yang hukumnya wajib, ada silaturahim yang hukumnya mustahab. Ya, siapa mereka? Ta'addadat ara'ul ulama fi hadhihi ar-rahim allati yajibu silatuha ila salasati aqwal. Tentang silaturahim yang wajib ada tiga pendapat ulama. Pendapat yang pertama, rahim, silaturahim yang wajib adalah silaturahim untuk rahim yang mahram. Ini pendapat yang masyhur dari Hanafiyah, salah satu pendapat Malikiyah, dan di pendapat Abdul Khattab dari kalangan Hanabilah. Kemudian pendapat yang kedua, rahim yang wajib disambung, yang tidak hanya mustahab namun wajib, berarti tidak, jika tidak menyambungnya maka dosa, adalah ahli waris. Adalah ahli waris. Orang yang seandainya kita meninggal dunia, dia adalah masuk dalam daftar ahli waris kita. Ini pendapat Qadhi Iyad Maliki dan An-Nawawi dari kalangan Syafi'iyah dan yang lainnya. Kemudian pendapat yang ketiga, rahim yang wajib disambung adalah semua kerabat. Ini kemeng ini. Ini kalau pakai definisi Sausemin, gimana mau nyambung kalau tidak kenal? Harus dikenal dulu. Kenalnya saja sudah lempoh. Wa qaulun Hanafiyah. Ini adalah salah satu pendapat Hanafiyah wal masyhur indal Malikiyah, pendapat populernya Malikiyah, wa nassa alaihi al Imam Ahmad, dan nyata teks perkataan Imam Ahmad. Wa walladhi yufhamu min kalami Syafi'iyah, dan inilah yang bisa disimpulkan dari pendapat Syafi'iyah, haitsu innahum lam yukhassisuha bi rahim al mahram. Di mana itu tidaklah mereka Syafi'iyah mengkhususkan untuk rahim yang mahram, wa alaihi fatwa lajatid da'imah lil ifta. Dan ini pendapat lajnah. Pendapat para ulama yang duduk di lajnah da'imah. Sebagaimana di fatwa lajnah jilid ke-25. Ya, nanti kita lanjutkan ba'da isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa rida'ana alhamdulillahi rabbil alamin.